Baik, kita akan bacakan beberapa pertanyaan telah masuk. Kita langsung bacakan saja. Bismillah, walhamdulillah, indahnya keluarga sakinah. Hayyakallah bisalam ya Ustazullah. Apakah benar mulai berpoligami di waktu anak-anaknya sudah menginjak dewasa mengganggu psikologinya? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Tidak mesti poligami di kala anak-anak sudah beranjak dewasa akan mengganggu psikologinya. Tidak mesti demikian. Kaitannya adalah dengan ilmu. Apakah mereka sudah dibekali ilmu atau tidak? Itu saja. Kalau kita mendidik istri kita, anak-anak kita dengan ilmu syariah, dengan sunnah nabawiyah, maka mereka akan paham bahwa perkara itu adalah perkara yang sah-sah saja dalam syariat dan perkara yang diizinkan, sehingga tidak akan mengganggu apa-apa kalau mereka sama-sama paham tentang hukum tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ana sudah berumah tangga dengan suami sudah lama, sekitar 18 tahunan. Akan tetapi suami dulu awal nikah mau sholat, tapi di tahun kedua sampai sekarang belum mau sholat dan puasa. Sholatnya tahu dua kali, yaitu pada hari raya saja. Gimana hubungan Ana dengan suami? Ana takut murka Allah saja hidup bersama suami yang tidak mengerjakan sholat. Dan sudah Ana ingatkan, akan tetapi belum mau juga. Mohon penjelasannya Ustaz, hukumnya gimana? Terkadang Ana merasa iri dengan orang lain yang punya pasangan soleh. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Salat adalah perkara yang wajib, merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, pembeda bainal mu'min wal kafir tarkus salah. Pembeda seorang mukmin dengan orang kafir adalah meninggalkan salat. Faman tarka as-salat faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Ini mengerikan sekali. Kalau dikatakan setahun cuma dua kali, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri, berarti Jumat pun dia tidak salat. Ini mengerikan barakallahu fikum. Harus dinasehati, harus ditegur, harus diancam dengan dalil-dalil, diancam dengan ucapan Allah dan Rasulnya, diancam dengan azab yaumul qiyamah, diancam dengan kekufuran. Barakallahu fikum. Kalau sudah mentok nasihat sudah selesai, diupayakan dengan nasihat orang lain yang menasehatinya juga, berupaya untuk menasehat orang lain, maka harus panggil hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Harus diselesaikan dengan hakim penengah. Maksudnya dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, bahwa kamu tidak akan siap dan tidak mau untuk hidup bersama orang yang tidak salat. Ini barakallahu fikum perkara besar, perkara yang mengerikan barakallahu fikum. Bagaimana anak-anaknya kelak nanti kalau bapaknya tidak salat? Sehingga nasihatilah, itu langkah pertama. Dengan nasihat yang lebih serius lagi, lebih serius lagi, sampai dengan nasihat yang lebih keras lagi, sampai kalau memang sudah mentok, minta bantuan orang lain yang bisa menasihatinya. Bahwa perkara ini perkara besar, bukan perkara kecil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalaupun seseorang mau gugat cerai, dalam bahasa Arab, dalam syariat disebut khulu', dengan alasan suaminya tidak salat, bisa diterima oleh hakim di pengadilan Islam. Karena orang yang tidak sholat terancam, bisa jadi dia kafir, keluar dari Islam karena tidak sholat. Walaupun beberapa ulama menyatakan kalau takasulan dia tidak kafir dan sebagainya, tetapi ancaman kekafiran itu disebutkan dalam hadis-hadis. Pembeda antara seorang mukmin dan orang kafir adalah sholat. Faman taraka shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, saya ada pertanyaan. Saya ingin menikah secara syar'i sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keluarga saya tetap ingin merayakan dengan mengundang keluarga besar dan semua kerabat layaknya orang resepsi. tapi acaranya hanya sebatas akad, lalu makan bersama. Dan bagaimana adabnya kami sebagai pengantin, apakah menanti tamu hingga semua datang dan pergi? Bagaimana tanggapannya Ustaz? Jazakallahu khairan, semoga Allah selalu menjaga dan memberikan kebaikan kepada Ustaz. Amin wa iyyakum jazakumullahu khairan. Memang yang disunahkan adalah mengadakan walimah, mengadakan pesta pernikahan. Walimah adalah pesta pernikahan dan intinya adalah makan-makan. Karena disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisya." Adakanlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Artinya, intinya adalah walimatul urs dengan makan-makan. Barakallahu fikum. Hanya saja berupayalah untuk menghindari penyelisihan sunnah atau mukhalafah-mukhalafah terhadap sunnah, seperti tamu laki-laki dengan tamu perempuan terpisah. Demikian pula menghindari berbagai macam kemaksiatan di dalamnya dengan berbagai macam acara-acara yang tidak pantas, seperti apa istilahnya, panggung, apa istilahnya, organ tunggal, segala macam. Tidak perlulah yang seperti itu. Tetapi barakallahu fikum, walimahnya, acara pesta pernikahan itu sunnah sebagai pengumuman, bahkan menabuh duf. Duf itu sejenis rebana, itu dibolehkan dalam pernikahan. Baik. Dan kalau pengantin prianya setelah akad, tentunya sewajarnya dia menyambut tamu-tamu laki-laki. Sedangkan para atau istri mengikuti atau menyambut tamu-tamu perempuan. Ini mempelai putrinya. Tidak harus seluruhnya, kalau memang terasa atau sudah cukup, ya selesai. Jangan sampai dia memaksakan diri harus menemui seluruh tamunya kalau itu jumlahnya besar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Karena mereka ingin mendoakan, ingin mengucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakum fi khair. Nah. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan izin tanya Ustaz. Bagaimana jika seseorang ingin menikah tapi belum punya cukup uang? Apakah boleh minta bantuan kepada saudari-saudari kandungnya yang berkecukupan, sedangkan mereka siap dan ridho membantu? Apakah ini dibolehkan? Atas jawabannya, jazakumullahu khairan. Masya Allah. Tidak ada larangan kalau memang saudara-saudaranya ingin membantunya dan dia meminta bantuan untuk menikah. Tidak mengapa, barakallahu fikum. Yang penting ketika sudah menikah, dia siap untuk bekerja menghidupi istrinya. Jangan ditelantarkan dengan alasan saya tidak punya. Kamu mampu menikah atau mau menikah, berarti mau, siap untuk menghidupi istrinya. Yani semampu kamu, makan apa yang kamu makan, berpakaian seperti atau senilai dengan apa yang kamu pakai, tinggal di mana kamu tinggal. Barakallahu fikum. Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah membagikan Baitul Mal atau harta dari Baitul Mal kepada fuqarul masakin masih tersisa, beliau bertanya, siapa pemuda yang sudah mampu menikah tapi tidak mampu menikah karena hartanya kurang, maka kami negara akan membiayai pernikahan tersebut. Itu menunjukkan kalau boleh menikah dengan bantuan dari orang lain, dalam hal ini dari negara. Karena Umar bin Abdul Aziz melihat kalau dimudahkan para pemuda-pemudi ini menikah, niscaya pintu-pintu kejelekan akan tertutup. Karena jalan-jalan yang sunnah, jalan-jalan yang halal dibuka. Sebaliknya kalau pernikahan dipersulit, jalan-jalan halal ditutup, dipersusah, dipersulit, maka akan masuk mereka ke dalam jalan-jalan yang batil, kemaksiatan-kemaksiatan, pergaulan bebas, zina dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz mau bertanya, bagaimana jika istri sudah belajar sunnah namun suami masih belum sepenuhnya? Kajian yang didengar masih semisal Ustaz-Ustaz yang terkenal di YouTube, namun belum sesuai dengan sunnah. masih berpegang atau condong dengan salah satu mazhab. Nah, berarti istrinya mengajarkan ilmu kepada suaminya. Iya. Atau diajak ngaji bersama. Wahai suamiku, antar saya ngaji di sana gitu. Sehingga yang ngantarnya pun ikut dapat ilmu karena ikut duduk, ikut mendengarkan. Barakallahu fikum. Ta'awun alal birri wat taqwa. Saling bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awun alal ismi wal udwan. Nah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita meyakinkan suami bahwa ajaran salafus salih insya Allah yang baik? Sama dengan yang tadi. Iya. Ya, ini bagaimana kita meyakinkan suami bahwa dakwah ahlus sunnah ini adalah dakwah yang terbaik? Ya, diajak ngaji, disampaikan ilmu kepadanya. Kalau engkau mampu menyampaikan ilmu kepadanya, jelaskan, menjelaskan kebenaran, menjelaskan sunnah, menjelaskan tauhid. Kalau engkau tidak mampu, ya berikan saja rekaman-rekaman yang baik yang mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan pemahaman ahlus sunnah. Atau dengan memberikan buku-buku kepada suaminya, atau dengan mengajaknya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang dibahas di sana prinsip-prinsip sunnah, diajarkan tauhid, diajarkan manhaj ahlus sunnah. Ajak ke majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah dan mendapatkan bimbingan dengan sunnah. Wallahu ta'ala alam bissawab.